Cacate, cacate. Aurate wong wedok niku pundi mawon? Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Berarti rai niku kudu ditutup napa mboten? Ora. Ngopo bojoku ora nganggo cadar kok disalahke? Kowe nganggo cadar yo karepmu, ora yo ora apa-apa wong rai-raimu dhewe. Ngopo kok jangkemmu cerewet-cereweti bojoku? Sing lucu teng Taman Pintar Kota Yogyakarta ana wong 10 nganggo cadar ireng-ireng kabeh mudun ning Taman Pintar ana tulisan Taman Pintar jiko HP selfie ceklik aku lak mbaten sing mau foto ki apane wong sarai ireng kabeh mosok foto sing difoto mung matane tok. Maka saya sepakat dengan Pak Kiai Said, saya besok tanggal 20 lah Mas Bobong mangkat ning Bali, muktamar. Saya muktamar ulama Nusantara teng Bali, ada 1000 kiai. Menegaskan ahlu sunnah wal jamaah dan Islam Nusantara, membumikan dakwahnya Wali Songo. Kula matur, raine niki lak mboten aurat berarti ra wajib ditutup. Umpama kowe nganggo burka cadar ora apa-apa, tapi menurut saya cadar itu budaya. Buktine napa? Saat niki wong Arab zamane Muhammad bin Salman sing kerja ning bandara kerja ning mall kuwi cadare do dibuka kabeh. Kenapa orang Arab dulu nganggo cadar? Soale Arab niku lak panas-panas banget, lak adem-adem bingit. Maka supaya wajahnya tidak rusak ditutupi dengan cadar. Awan-awan ning padang pasir panas banget, angine banter. Supaya wajahe ra kena pasir ditutup nganggo cadar. Saiki nyuwun sewu sing kerja ning mall, kerja ning bandara wis dicopot kabeh soale adem ISIS ana AC. Orang Arab itu sekarang kiblatnya ke Amerika. Orang Indonesia soal fashion kiblatnya teng Arab. Wis kualik-walik. Bakul brambang ning Sragen kok nganggo cadar. Padahal sejuke kaya ngene. Lah yo aneh to iki. Bu, brambange sekilo pinten? 5000. Ngeten, kula wingi pas teng Aljazair. Ngomong apa mar meneh? Tak gasruk cangkemmu kowe. Kula takon karo wong Aljazair, ada enggak Islam dengan karakteristik Aljazair? Dijawab ono rek. Ketika saya menyampaikan Islam Nusantara, Islam Indonesia, dia jawab, di sini juga ada Islam Aljazair, Kiai. Bagaimana itu? Islam Aljazair niku wong wedok teng Aljazair niku lak sing wong asli mriko niku matane ditutup siji. Dadi sak rai kaya cadar, tapi sing diketokke mung moto siji tok. Dadi ngene iki. Kabeh yo ora iso ndelok goblok kowe iki yo. Kok ora kabeh iki lho. Dadi ngene iki bentuke. Ngerti ya? Menawi teng Arab niku cadare niku ireng, teng Aljazair niku cadare putih. Itu ping mbahmu. Tentu begini, saya tanya kok seperti itu? Inilah budaya kami. Apa aku harus nyalahke budayane wong Aljazair? Ya ora iso. Ora iso. Gebuk cangkemmu malan kowe. Wong budayane wong kono kok kowe melu-melu. Wong Arab cadare ngoten iki, motone loro ketok. Wong Indonesia jilbaban kaya jenengan iku wis apik. Napa wong Arab nganggo cadar? Wah, sing dipangan kurma kok ngene sesel-sesel ke iso. Lah ning Sragen pecel Madiun. Ayo, ki mangane kepiye? Sesel-sesel ke kok ngisor kaya ngene. Selak imsak ra mangan-mangan. Akhirnya selak ngeleh cadare dibuka. Piye? Bulno MSC. Apa kuwi merongos sak cangkemeh umpamane. Nganggo cadar karepmu ora nganggo cadar ora apa-apa. Ngono lho pemahamane. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo selawatan dhisik yo. Ayo ndelok lagu apa? Lagu anyar apa lagu lawas? Lawas mesti ilang kasete. Anyar urung dadi. Lagu apa? Mundur alon-alon. Isara kowe. Isa. Ku ngaji alon-alon merko sadar aku sopo santri sing nakal raiso opo-opo. Aku ngaji alon-alon merko sadar aku sopo ahli maksiat sing kakean dosa. Ora gaun cah iki. Lah sing nyanyi bocah-bocah kuwi beda meneh. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atimu peri. Wis maklum lah rupa-rupa jomblo. Masa jomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah ya. Eh, para kimcil, para mbak-mbak, prioritaskan banser sebagai calon suamimu. Alasannya apa? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Oh no no. Gue lah jomblo, saya kira rasa susah le. Katakan sama mereka, aku jomblo bukan karena aku tidak laku, tapi karena aku mampu menjaga sahwatku. Oh no, terke gandengan. Jawaban, justru yang gandengan itu rawan dengan kecelakaan. Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena mendua. Oh no. Aku lak ngeyem-ngeyem jomblo, ya oke bahasaku. Tenang, kalau kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kalian harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iya. Ora kaya awakmu. Ditinggalke pacare langsung bengok-bengok, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet. Ambiar. Cangkem, cangkem. Sing ngono ya ngono, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Nabi mengajarkan kepada kita untuk cinta negaranya. Tawene contoh, iki contoh sing gampang-gampang wae ya, Bro ya. Ben awakmu paham, pancen rupa-rupa dalan iki ya ngerti lah aku. Apane rupa-rupa kuwi mau sing mati mati iki mau. Padahal Israil wis ning dhuwure kae lho delok kae. Ngopo mergo urung sunat, mergo urung rabi. Ya salahmu. Eman-eman nggonmu sunat. Ora ana bedane karo kran. Amung go nguyuh tok. Malah nyanyi ning kali karo atus uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan jiji. Oh begitu bu pacare rabi langsung mantane nikah mumet ndas mulele remo atine nekat marani nang resepsi ne apa diantemi banser kowe. Dadi nyuwun sewu, Kanjeng Nabi mengajarkan cinta kepada negara. Tak wene contoh, baju jubah wong Arab itu ada sejak Kanjeng Nabi atau ada sebelum Kanjeng Nabi? Sejak sadurunge Kanjeng Nabi ki ya wis ana, soalé kuwi pakaian Arab. Begitu Kanjeng Nabi masuk dengan agama Islam, Kanjeng Nabi tetap menggunakan pakaian itu atau bikin baju baru? Tetap pakai jubahe wong Arab lawas. Kenapa? Karena Rasulullah menghargai budaya Arab. Sing nganggo jubah kuwi wong Islam kabeh apa wong ana wong kafir kabarang? Kafir yo nganggo jubah. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Gosok kabeh nganggo jubah. Saya kita takon, jubah kuwi pakaian Islam apa pakaian Arab? Arab. Berarti wong Islam seragam kudu nganggo jubah apa ora? Ora. Wong gaweane menek wit kambil golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluhe nambah loro. Apa meneh bluluhe cah kuwi ireng banget. Tolong di zoom. Masukke patroli. Kowe ndelok rono aku ngombe ngono. Wong gaweane golek damen kok nganggo jubah. Jenenge little bawen, silite gatel kelebon damen. Wong gaweane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah le. Becake rime ning ndi? Ning isor sadel nganggo jubah ra mandek-mandek. Niki-niki ngono. Angsal napa mboten Gus nganggo jubah? Oleh, tapi ra kudu. Indonesia punya budaya sendiri, Bro. Budayane apa? Sarungan. Melola kula teng Arab, Anda punya sarung sini saya beli. Mereka senang dengan budaya kita. Wong sarung kaya Mas Multazam oleh. Nganggo katok kaya kowe oleh. Nganggo jin, setan, demit, iblis, yo ora apa. Maka begitu Mas Deddy Corbuzier itu masuk Islam, ditanya sama wartawan, "Mas kok enggak pakai baju muslim? Sing kandha baju muslim ki sapa?" "Kuwi ki jenenge baju koko. Koko ki baju Cina. Koko ki asline kaya sing kula nggo niki. Niki jenenge baju koko, mergo kula wingi bar mulai ngaji ning Hong Kong. Dadi kula nganggo baju niki. Sing kok pamer matamu kuwi." Sengit ya aku. Wis bubar pengajiane bubar. Terang kowe malah pamer. Aku pamer sama kamu, enggak level. Niku jenenge baju koko bukan baju muslim. Soale napa sing gawe niku wong Cina pertama kali, mila jenenge koko. Maka ketika saya ditanya, "Gus, apakah Mas Jadi enggak pakai baju muslim?" "Lho ngopo toh Islam saya itu bukan Islam formalitas, sing penting aurate ditutup." Aurate wong lanang niku baina surati warubati antara dengkul lan wudel. Dadi sesuk meneh Mas Multazam manggung pengajian nyanyi nganggo sarung tok, waton dengkule karo udele ketutup sah. Lara percaya jajal saiki. Ora apa-apa, Bro. Mung paling jamaah bengok kae Multazam pekok. Ngono ki paling. Kan ngaten pemahamane. Dodi Corbuzier mangkat Jumatan kali kula pertama kali teng Bintaro. Kok enggak pakai sarung? Apa wong Islam kudu nganggo sarung? Ora. Ngakwe Jumatan nganggo katok ya ora oleh. Lah wong salat Jumat dikongkon nganggo sarung malah ra kena. Ngongkone sadurunge salat. Padha kali kula wingi takoni, "Gus, saya mau nikah sama anak sekolah." "Jangan." "Lah pripun? Ngenteni mulih." "Aku yang ngono ta." Sekolah dirabi yo mesake. "Gus, kula badhe rabi." "Karo sapa?" "Kalih anak sekampung." "Aja, siji kesel sekampung mau rabi ya." "Ajebol boyokmu kepiye aku." "Ono meneh moro. Pak Kyai, kula pengen rabi meneh." "Karo sapa?" "Mahasiswi." "Tak jawab. Lah kowe pengen rabi ngrasake mahasiswi, aja rabi meneh. Lah carane pripun bojomu kon kuliah meneh?" Mahasiswi, Bro. Jadi pemahaman iki salah kabeh ngono lho, Cak. Kowe nganggo sarung ya ora apa-apa. Nganggo katok sing kaya tanggo iki ya ora apa-apa. Sing tanggo iki jenenge apa? Kulot matamu kuwi ngono. Sopan. Kaya ngene kok kulot. Apa matamu iki katarak? Malah sayak iki lho. Bu, niki jenenge napa? Delokan katok aja ndelok isine. Niki jenenge katok sarung. Sangka ngarep ketok kok sarung kaya mburi kaya katok. Tak buka ora apa-apa. 1 2 iya. Gayane mbake. Dasar mata keranjang. Ora ana hubungane wong Islam kudu nganggo sarung. Takoni meneh, "Gus, itu Mas Deddy Corbuzier mau ganti nama apa enggak?" "Enggak ada kewajiban orang masuk Islam ganti nama." Akhirnya dia takon aku, gimana bro? Aku jenenge mau ganti apa orang? Lah manut, tak ganti. Sopo jenenge? Habib Rizik piye? Aku yang ngono toh. Kan gagah wonge gede kok. Kan yo ora apa-apa. Lah kowe ngefans karo Habib Rizik jenenge Habib Rizik, ngono wae toh. Lah kowe ngefans karo Gus Nur jenenge Gus Nur, ngono yo ora apa-apa. Cangkemmu.